Ada PT HBM, ada Jorong Production, ada Macdon Pro Shooting. Siapa dia kalau bukan Elis Cantika New Palapa. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.